kasairis sajadat, seperti ayat-ayat sajadat yang lainnya, yaitu disunnahkan untuk sujud tilawah ya, ketika membacanya, sama saja di dalam sholat membacanya atau di luar sholat. Hadza huwa shawab, dan ini pendapat yang benar bahwasannya surat Shad ya, ketika dibaca ya, dan sampai pada ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya, sujud tilawah, maka disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah padanya. Hanya saja surat Shad atau ayat sajadah dalam surat Shad itu tidak ditekankan ya, sujudnya seperti ayat sajadah dalam ayat-ayat sajadah yang lain, yaitu 14 ayat sajadah yang lainnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasannya ayat sajadah ada 15. Di antaranya surat Shad. Hanya saja ayat dalam ayat sajadah dalam surat Shad itu tidak ditekankan seperti halnya ditekankan pada ayat-ayat sajadah yang lainnya. Pada 14 ayat sajadah yang lainnya sangat ditekankan untuk sujud tilawah padanya. Adapun dalam surat Shad tidak terlalu ditekankan. Karena innaha laisa min azaimis sujud. Dia bukan termasuk yang sangat didorong untuk sujud. Akan tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya, maka disunnahkan untuk sujud padanya. Walaupun dia bukan azaimus sujud, ayat-ayat yang didorong padanya untuk sujud. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sujud padanya, maka disunnahkan untuk sujud bagi yang membaca. Sama saja membacanya di dalam salat atau di luar salat. Hadza waswab, ini yang benar. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang lain. Kalau pendapat yang disebutkan tadi oleh beliau ya, disunahkan sujud pada ayat sajadah pada surat Shad ya, sama saja di dalam sholat ataupun di luar sholat ya, ini pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya. Juga Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Juga Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari kalangan para ulama alaihim rahmatullah. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang lain. Ini menunjukkan ada khilaf, perselisihan dalam hal sujud tilawah dari surat Shad. Wa amma Syafi'i wa ghairuhu, adapun al-Imam Syafi'i dan yang selain beliau ya. Mimman qala laisat minnal azaim, dari para ulama yang berpendapat bahwasannya surat Shad itu bukan surat yang didorong padanya untuk sujud. Faqalu, maka mereka berpendapat, idza qara'aha kharijas shalah ustuhibba lahu sujud. Apabila surat shalat tersebut dibaca di luar shalat, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha kama qadamna. Kama qadamna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat tersebut sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Yaitu pada pasal yang ke-37. Nah, kemudian wa in qara'aha fis shalah, apabila surat shad dibaca di dalam salat, ya, apabila seseorang membacanya di dalam salat, lam yasjud, maka dia tidak sujud. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Fa in sajada wa huwa jahilun, kalau dia sujud di dalam sholat karena dia tidak tahu, jahil, au nasin, atau karena lupa, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Walakin yasjud lisahwi, akan tetapi dia sujud sahwi. Wa in kana aliman, dan kalau dia tahu, ya, bahwasannya dia membaca surat shad, ya, dan surat shad itu bukan surat yang didorong padanya untuk sujud, ya, kalau dia tahu, sadar, fasahi annahu tabtul solatuhu, maka yang benar solatnya batal. Kalau dia membaca surat shad di dalam sholat, kemudian dia sujud. Kalau dia orang yang alim, orang yang tahu, maka sholatnya batal. Li'annahu zada fi sholati ma laisa minha, karena dia telah menambah di dalam sholat sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Fabatolat, maka batal sholatnya. Kama lau sajada li syukri, sebagaimana kalau dia sujud syukur di dalam sholat. Fa innahu tabtul sholatuhu bila khilaf, maka sholatnya batal bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Kalau dia sujud syukur di dalam sholat, maka demikian pula ini katanya. Kalau dia sujud tilawah dalam surat shad di dalam sholat, maka juga batal. Karena surat shad bukan surat yang didorong untuk sujud. Taib. Wasani, dan pendapat yang kedua, artinya dalam madhab Syafi'i pun ada perselisihan. Pendapat yang kedua, la tabtul, tidak batal. Li'anna lahu ta'alluqan bis-shalah, karena sujud itu ada kaitannya dengan sholat. Sehingga tidak bisa dikatakan batal sholatnya kalau dia sujud tilawah ketika membaca surat shad di dalam sholat, karena sujud itu ada kaitannya dengan sholat. Walau sajada imamuhu fis-shad, kemudian kalau masalah yang lain, kalau imamnya sujud pada surat shad, likaunihi ya'taqiduha minal azaim, karena dia meyakini bahwasannya surat shad itu termasuk surat yang didorong untuk sujud. Wal ma'mum la ya'taqiduha, sedangkan makmum tidak meyakininya. Jadi beda keyakinan antara makmum dengan imam. Imam meyakini surat shad termasuk surat yang didorong untuk sujud. Kemudian makmum meyakini surat shad bukan surat yang didorong untuk sujud. Fala yutabi'uhu, maka imam, maka makmum tidak mengikuti sujudnya imam. Bal yufarikuhu aw yantadhiruhu. Tetapi dia yufarikuhu, memisahkan diri dengan gerakan imam, atau berbeda dengan gerakan imam, dengan cara dia berdiri, tetap berdiri. Aw yantadhiruhu, atau dia menunggunya. Qa'iman dalam keadaan berdiri. Wa idan tadharahu, dan apabila dia menunggunya, menunggu imam selesai sujud tilawah dalam surat shad, hal yasjudu lisahwi, apakah makmum tadi kalau tidak ikut sujud bersama imam dia harus sujud sahwi? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Al azhar la yasjud, dan yang paling nampak, na'am, dia tidak sujud sahwi kalau menunggu imam selesai dari sujud tilawahnya ketika membaca surat shad. Taib. Di dalam pasal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa permasalahan. Nah, permasalahan pertama adalah tentang surat shad. Nah, apakah surat shad ini disunahkan padanya untuk sujud baik di dalam sholat atau di luar sholat, ataukah hanya disunahkan di luar sholat saja? Baik, telah berlalu penjelasan dalil yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, shad laisat min azaimis sujud, wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Shad itu bukan surat yang didorong padanya untuk bersujud, yaitu ditekankan padanya untuk bersujud. Dan aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Maka dalil ini cukup untuk menunjukkan bahwasannya disunahkan juga pada surat shad untuk sujud tilawah. Pada ayat fakharra raki'au wa anab. Hanya saja sunnahnya sujud tilawah pada surat shad ini tidak sekuat atau tidak ditekankan seperti ditekankannya pada ayat-ayat sajadah yang lain. Pada 14 tempat ayat sajadah yang lain. Namun tetap disyariatkan atau disunahkan untuk sujud pada surat shad karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Bedanya hanya ditekankan atau tidak ditekankan. Kalau surat shad tidak terlalu ditekankan. Tapi kalau 14 tempat yang lain ditekankan. Hadza huwa sahih, ini yang sahih. Bahwasannya disunnahkan untuk membaca sujud tilawah pada surat shad baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Seperti halnya ayat-ayat sajadah yang lain disunnahkan untuk sujud tilawah pada di luar sholat atau di dalam sholat. Nah, demikian pula dalam surat Shad. Ya. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya kalau surat Shad tidak terlalu ditekankan. Kalau 14 tempat yang lain ditekankan. Gitu. Nah. Ini pendapat yang benar. Nah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan pendapat yang lain. Pendapatnya Imam Syafi'i dan yang lainnya yang merinci. Kalau dibacanya di luar sholat, disunahkan untuk sujud tilawah ketika membaca surat Shad. Tetapi kalau membacanya di dalam sholat, tidak disunahkan. Ya. Bahkan apa? Membatalkan. Membatalkan sholat. Ya. Menurut suatu pendapat dari kalangan Syafi'iyah sendiri berselisih. Kalau membacanya di dalam sholat, batal atau tidak, ya. Nah, walaupun mereka sepakat kalau di dalam sholat tidak sujud. Kalau di dalam sholat dibacanya surat Shad tersebut, maka tidak sujud. Ya. Mereka hanya mengatakan sunnahnya sujud tilawah dalam surat Shad itu ketika di luar sholat. Di dalam sholat tidak sujud. Kemudian bagaimana kalau sujud? Baru mereka berselisih. Ya. Ada yang mengatakan, nah, atau merinci, ya. Kalau sujudnya karena jahil, lupa, ya, maka tidak batal sholatnya. Nah, tetapi dia harus sujud sahwi, katanya. Dan kalau dia tahu, ya, tetapi tetap sujud, maka batal sholatnya. Karena dia menambah sesuatu di dalam sholat yang bukan bagian dari sholat, maka batal sholatnya. Nah, sebagian mereka juga mengatakan tidak batal sholatnya, ya. Karena sujud ada kaitannya dengan sholat. Baik. Namun sudah dijelaskan tadi bahwasanya yang sahih, yang benar dalam masalah ini, ya, adalah bahwasanya surat Shad disunahkan untuk sujud tilawah padanya, baik di dalam sholat atau di luar sholat, seperti halnya ayat-ayat sajadah yang lain. Nah, ini yang benar. Nah, karena larangan membaca surat Shad di dalam sholat kemudian sujud padanya, ya, atau larangan sujud ketika membaca surat Shad di dalam sholat, ya, la dalila alaih, tidak ada dalilnya, ya. Dalil yang melarang tidak boleh sujud tilawah dalam sholat ketika membaca surat Shad. Sementara dalil menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sujud ketika membaca surat Shad, ya. Walaupun dalam hadis tersebut beliau membacanya di luar sholat, hanya saja hukumnya seperti sujud-sujud tilawah yang lain atau seperti ayat-ayat sajadah yang lain. Nah, ayat sajadah yang lain disunahkan untuk sujud tilawah di dalam sholat atau di luar sholat. Maka demikian pula surat Shad. Nah, karena telah sabit dari Nabi SAW bahwasanya beliau sujud tilawah ketika membaca surat Shad, maka disunahkan untuk sujud tilawah ketika membaca surat Shad, baik di luar sholat atau di dalam sholat. Ini yang benar. Hanya saja kalau surat Shad tidak terlalu ditekankan seperti 14 ayat yang lain. Mafhum ya? Nah, ini yang benar. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan lagi. Kalau imamnya berpendapat sujud tilawah dalam surat, ketika membaca surat Shad di dalam sholat, makmumnya berpendapat tidak, ya. Maka nah, madhab Syafi'iyah menyebutkan, ya, makmum tidak perlu mengikuti gerakan imam yang meyakini disunahkan sujud tilawah ketika membaca surat Shad di dalam sholat. Nah, tetapi makmum tersebut menunggu sambil berdiri. Ya. Nah, namun sudah dijelaskan tadi bahwasannya yang benar dalam masalah ini adalah disunahkan untuk sujud tilawah dalam membaca surat atau ketika membaca surat shod, baik di dalam sholat atau di luar sholat, sehingga nah makmum pun ya hendaknya dia sujud tilawah ketika imamnya sujud tilawah dalam membaca surat shod atau ketika membaca surat shod. Nah, hadza huwa shawab, ini yang benar. Nah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam yaitu untuk diikuti. Nah. Baik. Kecuali jika gerakan yang dilakukan oleh imam itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, nah maka tidak perlu diikuti. Ya, jika dia melakukan gerakan sholat yang tidak ada dalilnya, ya, itu amalan yang bid'ah. Nah, adapun ini terdapat hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud ketika membaca surat shod. Maka hendaknya makmum pun ya, ketika imamnya sujud tilawah, ketika membaca surat shod, hendaklah dia ikut sujud bersama imam. Ya. Dan tidak menyelisihi imam. Hadza huwa shawab. Selesai dari pasal yang ke-39. Kita lanjut. Faslun, pasal yang berikutnya. Pasal yang ke-40. Fi man yusannu lahu sujud, tentang orang yang disunnahkan untuk sujud tilawah, tentang orang yang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kata beliau, i'lam annahu yusannu lil qari al mutatahhiru bil ma'i awit turabi haits yajuz. Alam ketahuilah bahwasannya yusannu disunnahkan lil qari, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, al mutatahhiru bil ma', yang dia bersuci dengan menggunakan air yaitu berwudu, qari yang dia berwudu, ya. Awit turab atau qari yang bersuci dengan cara tayamum, dengan debu. Haits yajuz, ya, itu ketika dibolehkan bagi dia untuk bertayamum. Ya. Sawa'un kana fis shalah am kharijan minha. Ya. Sama saja. Di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, sama saja di dalam sholat atau di luar sholat. Disunahkan bagi qori, orang yang membaca Al-Quran. Nah, di atas toharoh. Ya. Baik toharohnya dengan air atau toharohnya dengan debu, yaitu tayamum. Disunahkan bagi dia untuk sujud tilawah, baik membacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Terus bagaimana yang qori yang tidak di atas toharoh, ya? Juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, tentang permasalahan apakah toharoh itu syarat Naam, melakukan sujud tilawah ya. Ataukah bukan syarat ya, as-sahih. Naam, sujud tilawah tidak disyaratkan padanya harus di atas toharoh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahwasannya tidak disyaratkan di atas toharoh dalam melakukan sujud tilawah. Ada huwa shawab, ini yang benar, sehingga orang yang membaca Al-Quran, baik dia berada di atas toharoh atau tidak berada di atas toharoh, ya, maka disunnahkan bagi dia untuk sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ini yang benar. Kemudian yang berikutnya, wa yusannu aidun lil mustami'i, dan disunnahkan juga untuk mustami'. Itu disunnahkan melakukan sujud tilawah bagi mustami', bagi orang yang mendengar bacaan Al-Quran. Wa yusannu aidun lisami' ghairil mustami', dan disunnahkan juga untuk sami' yang mendengar, ghairul mustami', tetapi tidak mustami'. Nah, beliau menyebutkan di sini disunahkan juga sujud tilawah bagi mustami' dan sami'. Apa bedanya mustami' sama sami'? Nah, kalau mustami' dia memang ya sengaja ingin mendengar bacaan tersebut. Memang duduk fokus ingin mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Ini mustami' namanya. Nah, antum duduk di sini kan mustami', sengaja kan duduk di sini ingin mendengar. Ini namanya mustami'. Ya. Kalau sami', dia orang yang mendengar. Sama saja dia sengaja duduk atau sengaja ingin mendengar atau tidak sengaja mendengar. Artinya tidak ada maksud mendengarkan atau fokus mendengarkan, tetapi terdengar suara itu oleh dia. Nah, ya misalkan ada orang lewat di jalan, mendengar apa yang disampaikan di sini, itu sami' namanya. Ya. Mendengar, orang yang mendengar. Nah, kalau mustami', dia memang sengaja ingin mendengar. Jadi fahami dulu ini perbedaan antara mustami' sama sami'. Setiap yang mustami' maka dia sami'. Namun bukan, belum tentu yang, tidak semua yang sami' itu mustami'. Apa ya? Semua yang mustami' itu maka dia sami'. Karena mustami', dia mendengar. Maka setiap orang yang mustami' maka dia sami', orang yang mendengar. Tetapi tidak setiap yang sami', itu mustami'. Tidak setiap yang mendengar itu dikatakan mustami'. Bisa saja dia mendengar karena lewat, ya. Kebetulan lewat. Baik. Sehingga dikatakan setiap yang mustami' itu sami'un, namun tidak semua yang sami'un itu mustami'un. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa yusannu aidan lil mustami, disunahkan sujud tilawah juga untuk orang yang mendengar. Akan tetapi, nanti akan disebutkan juga oleh beliau rahimahullahu taala, akan tetapi sujudnya mustami itu apabila si qori sujud, apabila orang yang membaca Al-Quran tersebut sujud. Kalau orang yang membaca Al-Quran itu tidak sujud, ya, maka orang yang mustami', orang yang mendengar, ya, tidak perlu sujud. Nah. Hadza huwa shawab, ini yang benar bagi mustami'. Bahwasanya mustami' dia sujud tilawah ya, kalau orang yang membaca Al-Qur'an tersebut sujud. Kalau orang yang membacanya tidak sujud, maka mustami' tidak perlu sujud. Nah. Di antara dalilnya adalah hadis Zaid bin Thabit. Kata beliau, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Aku membaca surat Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud padanya. Yang membaca siapa? Zaid bin Thabit di hadapan Nabi dan Nabi tidak sujud ketika Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm. Maka para ulama mengatakan yang demikian karena Zaid bin Thabit tidak sujud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat yang padanya ada ayat sajadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Kemudian para sahabat pun sujud mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beberapa para sahabat tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya. Untuk sujud. Ya. Mungkin karena rapatnya majelis. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sujud ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaca Al-Quran sujud. Dalil yang lain adalah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata kepada Tamim bin Hadlam, yang Tamim bin Hadlam ini sedang membaca ayat sajadah atau surat yang padanya ada ayat sajadah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Tamim bin Hadlam, usjud, kata Abdullah bin Mas'ud, sujud. Fa anta imamunahu fiha. Engkau adalah imam kami di dalam masalah ini, yaitu ketika membaca Al-Quran. Artinya kalau engkau sujud, ya, maka beliau pun akan sujud. Kalau si pembaca Al-Quran tadi sujud, maka Abdullah bin Mas'ud pun akan sujud. Juga diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi bahwasanya ada seorang anak membaca di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam surat yang padanya ada ayat sajadah. Maka anak ini ketika membaca surat ketika membaca ayat surat yang ada padanya ayat sajadah dan sampai pada ayat sajadah, maka anak ini menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Padahal yang membaca siapa? Si anak ini. Nah, namun si anak ini menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Namun Nabi tidak sujud. Ya. Maka anak ini berkata, ya Rasulullah, qara'tu sajadah falam tasjud. Ya Rasulullah, kamu membaca naam surat sajadah atau ayat sajadah, tetapi engkau tidak sujud. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kunta imaman, engkau yang menjadi imam, yaitu engkau yang membaca Al-Quran. Falau sajadta sajadtu ma'ak, kalau engkau sujud, maka aku akan sujud bersamamu. Nah, karena anak itu yang membaca Al-Quran. Hadza huwa shawab, bahwasannya mustami' disunnahkan untuk sujud tilawah jika si pembaca Al-Quran itu sujud tilawah. Kalau si pembacanya tidak sujud, maka mustami' tidak perlu sujud. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, dan disunnahkan juga untuk sami'. Sudah disebutkan tadi apa makna sami', yang sekedar lewat, sekedar mendengar tapi tidak bermaksud fokus mendengar. Nah. Kata beliau, juga disunnahkan bagi sami' yang mendengar. Yang mendengarnya tanpa kesengajaan, ya. Nah, itu pun kata beliau disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Yaitu jika orang yang membacanya sujud tilawah. Walakin qala Syafi'i rahimahullah, akan tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, la uakkiduhu fi haqqihi. Aku tidak menekankan pada sami', ya, pada orang yang sami' mendengar tanpa sengaja, ya. Kama uakiduhu fi haqqil mustami'. Aku tidak menekankan pada orang yang sami', ya, pada orang yang sami' seperti aku tekankan pada orang yang mustami'. Nah. Hadza huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih kata beliau. Ini menunjukkan isyarat adanya khilaf. Khilaf tentang orang yang sami'. Orang yang sekedar lewat kemudian mendengar, ya. Atau orang yang na'am Al-Qur'an tersebut terdengar olehnya tetapi dia bukan orang yang sengaja duduk untuk mendengar, ya. Mungkin dia pedagang di luar misalkan, terdengar suaranya. Nah. Baik. Ini ada perselisihan, ya, tentang orang yang sami'. Nah, kalau yang mustami' tadi sudah jelas. Sekarang yang sami'. Ada perselisihan, ada yang mengatakan disunnahkan juga sami untuk sujud tilawah, ya, jika si pembaca sujud. Nah, akan tetapi tidak terlalu ditekankan seperti mustami. Nah, pendapat yang kedua mengatakan kalau dia sami, ya, bukan mustami, maka tidak perlu sujud tilawah. Nah, kalau dia sami, sekedar lewat atau dia sekedar mendengar tetapi bukan orang yang sengaja duduk untuk mendengar, untuk mustami'. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala merajihkan atau memilih disunahkan juga untuk yang sami'. Nah. Sementara yang lain berpendapat kalau yang sami', ya, nah, tidak disunahkan untuk sujud, ya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Juga ini pendapatnya empat sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, Imran bin Husain, kemudian na'am Salman Al-Farisi dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Nah, empat sahabat berpendapat dengan pendapat ini, yaitu sami' tidak perlu sujud tilawah. Nah, yang sujud tilawah hanya mustami'. Jika orang yang membaca Al-Quran sujud, maka mustami' sujud. Adapun sami' tidak perlu sujud. Nah, dan ini yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Juga Imam Malik berpendapat dengan pendapat ini. Masih panjang penjelasan pasal yang ke-40. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.